bagaimana cara atau apa yang kita sampaikan pada seorang yang mengatakan bila kita tidak ikut pemilu atau nyoblos nanti yang akan jadi pemimpin atau presiden dari orang-orang non-muslim? Panjang lagi nih pembahasannya. Ya ini yang diucapkan oleh orang-orang partai itu, ya, supaya antum ikut nyoblos, ya ini syubhatnya. Nah, yang anehnya demokrasi diterapkan banyak juga yang non-muslim naik. Allahul musta'an. Ya, dan sesungguhnya tarafah ini ma'asyallahu warahimakumullah asalnya sudah buruk. Demokrasi itu bukan dari Islam. Jadi asalnya sudah buruk. Kebaikan apa yang diharapkan? Kebaikan apa yang diharapkan dari sesuatu yang asalnya sudah dibangun dia, yang dibangun bukan di atas prinsip Islam? Nah, ya. Ini syubhat dan sudah lama mereka mengucapkan ini. Nah, namun ketika mereka pun berjuang tidak memberi perubahan, tidak memberi perubahan. Siapa sih yang mereka mengatasnamakan kita ingin menegakkan syariat Islam, kita ingin berjuang dari dalam melalui cara-cara demokrasi, kemudian ada hasilnya? Mana setelah mereka terpilih basah semua itu, hah? Tenggelam semua dengan rupiahnya. Nah, kalau dulu semangatnya berkor-kor menegakkan syariat Islam, kali kalau sudah jadi menteri, kalau sudah punya jabatan, hilang itu semua. Mana yang katanya istiqamah? Ada yang curi sapi, ada yang ini, ada yang itu, ada yang main perempuan, macam-macam. Nah, apa yang diharapkan? Jadi, masyaallah rahimakumullah. Maka kata Syekh Mukbil, orang yang ingin ya, menegakkan yang namanya syariat Islam melalui intikhabat, melalui pemilu, fahuwa mughaffal, mughaffal, mughaffal. Orang lalai. Ya. Yang menyebabkan tersebarnya sunnah di negeri Yaman itu bukan orang-orang yang masuk partai, bukan Abdul Majid Az-Zandani, bukan Abdul Majid Ar-Raimi. Namun Syekh Mukbil rahimahullah dengan keikhlasan beliau dalam berdakwah, wala nuzakki ala Allah ya hada, wallahu hasib. Nah, sampai sunnah itu ke pelosok-pelosok negeri Yaman, mereka mengenal sunnah. Nah, dengan apa? Dakwah. Ya, sabar dalam berdakwah terus, menyampaikan Islam hak, belajar, amalkan, kemudian mendakwah. Itulah prinsip kita, itulah cara kita berjihad, bukan melalui pemilu. Apakah boleh kita berkunjung atau menginap di rumah paman, tante yang memiliki paham syiah? Kalau tujuannya menasihati, datang, nasihati. Ya, kasih buku-buku yang menerangkan tentang kesesatan syiah. Bagaimana sikap kita terhadap saudara keluarga yang memiliki paham syiah? Nasihati. Nasihati mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah. Cara antum terhadap keluarga yang ada hubungan kerabat, cara bersilaturahmi yang terbaik adalah mengarahkan dia agar dia mendapatkan hidayah. Terus usahakan. Kecuali kalau dia sudah ngeyel, nampakkan permusuhannya, dinasihati malah semakin jauh, tinggalkan. Nah, tapi kalau melihat bahwa dia masih ingin membuka hati, masih mengharapkan kebaikan, masih mau mendengar, maka sampaikan terus, sampaikan nasihat melalui kaset, melalui buku. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada mereka. Sampai di sini ya ikhwan. Jazakumullah khair. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.